sama ko, bukan orang lain. Sesayang sama ko, tak mungkin sama main. Hanya dengan ko, senyaman every time. Percaya sama sa, you always in my mind. Dan cuma kakak ko boleh. Iyo ka, ma, adik ko boleh. Iyo ka, yang cuma kakak ko boleh. Yang ada di hati. Okay. Adik ko boleh, yang lain tu nanti. Iya, sayang-sayang. Iya, sayang-sayang. Iya, sayang-sayang. Iya, sayang-sayang. Adikku boleh, yang lain tu nanti.